بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله kembali di pagi hari ini kita berkumpul di majelis yang mulia ini, yang mana kita akan kembali membaca satu pembahasan yang penting, yaitu hal yang berkaitan dengan tauhid, atau yang lebih khusus lagi yang berkenaan dengan syubhat, yaitu kerancuan pemahaman seputar tauhid. Pada pembahasan kita di pekan yang lalu, kita telah menyimak bersama salah satu dari perbedaan yang jelas antara kesyirikan orang-orang musyrikin pada masa yang lampau dengan kesyirikannya orang-orang musyrikin di zaman kita. Bahwa kesyirikannya orang-orang musyrikin di zaman kita itu kedudukannya adalah lebih jelek dan lebih buruk lagi daripada kesyirikannya orang-orang di masa yang lampau. Dan poin itu, yaitu poin yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, adalah yaitu bahwasanya orang-orang musyrikin pada masa yang lampau mereka menyekutukan Allah itu hanya dalam kondisi lapang. Apa yang saya maksud dengan kondisi lapang? Yaitu ketika mereka tidak ditimpa dengan kesulitan, tidak mendapati kesusahan. Pada kondisi dan keadaan itu mereka menyekutukan Allah. Akan tetapi ketika mereka mulai ditimpa dengan kesulitan, mereka mulai ditimpa dengan kesusahan, mereka merasa terancam keselamatannya, hartanya, kedudukannya, baru ketika itu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baru ketika itu mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di situ muncul tauhid mereka. Ketika mereka ditimpa kesusahan. Dan adapun kesyirikan orang-orang di zaman sekarang itu berbeda. Kesyirikan orang-orang di zaman sekarang seperti yang dijelaskan oleh Syekh itu kesyirikannya daim. Kesyirikannya kontinu. Baik itu di kala lapang atau ketika mereka ditimpa kesusahan. Baik itu ketika mereka dalam kondisi senang, di negerinya aman, rezekinya banyak, anak istrinya sehat wal afiat, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka ditimpa oleh musibah, mereka ditimpa oleh suatu bencana, apakah bencana itu menimpa hartanya, mengancam jiwanya, anak istrinya, mereka di situ tetap menyekutukan Allah Jalla wa'ala bahkan lebih. Ini kita lihat hadirin sekalian dimuliakan Allah. Bagaimana kondisi kaum muslimin di zaman kita? yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Dan itu mereka lakukan dalam kondisi lapang. Dan ketika datang musibah menimpanya, seperti misalnya anaknya sakit, istrinya enggak kunjung sembuh, ya, atau mungkin jabatannya sebentar lagi bakal digeser, mereka datang ke makam-makam orang-orang saleh. Mereka datang ke tempat-tempat di mana di situ dilakukan suatu ritual kesyirikan. Ketika ditimpa kesempitan, mereka semakin menjadi-jadi kesyirikannya. Ketika ditimpa satu kesusahan, malah semakin menjadi-jadi kesyirikannya. Yang ini enggak dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dulu. Kalau orang-orang musyrikin zaman dulu, beda. Ditimpa kesulitan, malah mereka apa? Malah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala firmankan dalam banyak ayat. Dalam banyak ayat, bukan hanya satu ayat. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla katakan dalam ayatnya, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَغْيِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka tatkala mereka naik ke bahtera, naik ke atas kapalnya untuk berlayar, دَعَوُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, di situ mereka menyeru kepada Allah dan hanya Allah yang dia panggil. Kenapa? Karena takut kalau mereka enggak pulang dengan selamat. Dan kita mengetahui bahwa di lautan itu bahayanya banyak. Dan apalagi ya pelayaran-pelayaran di zaman dahulu, ya dimanapun tangguhnya, ya suatu kaum dalam mengarungi lautan, akan tapi tetap mereka memiliki rasa takut. Takut dihantam gelombang, ya gelombangnya 5 meteran, mungkin lebih bahkan. Yang namanya kapal sekali hantam langsung kena gulung. Ya, pulang tinggal nama gitu. Mereka takut, dan ketika mereka takut, yang mereka seru ketika itu hanya Allah Jalla wa Ala semata. Lihat, masih lebih bagus akidahnya orang-orang musyrik dulu dibanding akidahnya orang-orang musyrik di zaman sekarang. Kalau orang-orang musyrik di zaman sekarang ketika muncul rasa takut mereka, mereka bukan lari kepada Allah, mereka bukan segera kembali kepada Allah, tapi lihat apa yang mereka lakukan. Mereka kumpul di makam Habib Kuncung. Ya, lihat kemarin salah satu atau salah seorang tokoh nasional yang lagi digoyang isu. Dikabarkan hampir setiap minggunya dia ada di makam Habib luar Batang. Yang sebelumnya nggak ada dia di situ. Sebelumnya nggak pernah kelihatan dia di situ. Tapi ketika isu mulai menggoncang, dia bolak-balik dia sering mendatangi makam Habib luar Batang. Nah ini. Hadis yang mulia Allah Subhanahu wa taala ini al-farq, perbedaan yang menunjukkan bahwa kesyirikan orang-orang dulu itu masih lebih ringan dibandingkan kesyirikan orang-orang sekarang. Yang kedua, yang juga dijelaskan oleh penulis yaitu Syekh Muhammad rahimahullah, bahwa orang-orang musyrikin dulu di sisi mereka menyembah Allah Jalla wa'ala, mereka juga menyembah selain Allah Tabaraka wa ta'ala. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang mereka jadikan sebagai sekutu Allah itu adalah kalau dari bangsa manusia as-salihun, orang-orang saleh. Ya. Atau dari ya makhluk yang Allah ciptakan di langit, para malaikatnya. Dan ini syirik. Ya, ini hukumnya apa? Syirik, menjadikan selain Allah Jalla wa'ala sebagai sekutu bagi Allah, itu syirik. Itu syirik. Siapapun dia. Apakah dia itu malaikat? Ataukah dia itu nabi yang diutus? Ataukah dia itu orang-orang saleh? Ataukah dia itu para wali? Ini adalah kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan selain daripada mereka, yaitu selain daripada yang disebutkan tadi, orang-orang musyrikin dulu, ya, juga menjadikan sebagai sekutu Allah Jalla wa'ala itu benda-benda mati. Mereka menjadikan seperti misalnya al-khashab, pohon, sebagai sekutu Allah. Mereka menjadikan batu sebagai sekutu Allah Jalla wa'ala. Yang pada hakikatnya benda-benda mati ini adalah makhluk yang mereka itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka taat kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat terhadap perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini kondisi kesyirikan orang-orang dulu. Dan ini jelek. Tapi kesyirikan orang-orang sekarang lebih jelek. Ini yang mari kita bahas. Dari sisi mana? Dari sisi bahwa orang-orang sekarang mereka menjadikan sebagai sekutu Allah orang-orang yang mereka itu min abjarin nas wa min afsaqin nas. Ini masa hidupnya dikenal fasik. Ini masa hidupnya gemar melakukan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Yang di masa hidupnya mencap bahwa Al-Quran sebagai kitab paling porno. Yang di masa hidupnya mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan alasan bahwa dia itu wali. Dengan alasan bahwa dia itu adalah wali. Nah, kalau yang seperti ini banyak kisahnya di masyarakat kita. Ayo al-hadirun yang dimuliakan Allah. Bagaimana kita dengar seorang tokoh agama mereka rela untuk meninggalkan sholat dengan alasan bahwa dia sholatnya di Mekah. Dan ini diamini oleh pengikut. Diamini oleh pengikut. Seorang ditokohkan mereka minum minuman keras dengan alasan bahwa minuman keras bagi dia itu adalah apa? Adalah halal karena sudah diangkat darinya at-taklid, beban syariat. Ini syubhatnya mereka. Ya, syubhatnya mereka apa? Mereka bilang, "Pak, apa ayatnya ikhwan?" Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengatakan, "Maka beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang kepada kalian keyakinan." Maka kalau seseorang telah sampai kepada derajat yakin, maka enggak usah lagi ibadah kepada Allah. Tidak ada lagi istilah ini halal. Enggak ada lagi istilah ini haram baginya. Sehingga bagi mereka, mereka boleh untuk menikah lebih dari 4. Maka kita kenal ada orang-orang yang mereka ditokohkan di kampungnya, mereka beristrikan bahkan 11, bahkan tidak terbatas. Bahkan mungkin dia melakukan suatu perbuatan zina dengan alasan-alasan bahwa hal yang demikian itu tidaklah menjadi haram baginya. Sudah tidak lagi haram. Seperti yang banyak dikisahkan dari tokoh-tokoh sufi dulu yang mendatangi keledai di pinggir jalan. Dia gauri keledai di pinggir jalan. Keledai. Ini binatang. Digauri keledai di pinggir jalan itu dengan alasan bahwa dia sudah menutup lubang yang ada pada perahu yang hampir tenggelam di tengah lautan sana. Dan ini diamini oleh pengikutnya. Hadir sekalian mulia Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini ketika mereka mati, ketika mereka wafat, mereka diibadahi selain Allah. Kuburannya didatangi, makamnya dikunjungi, orang-orang tawaf di makamnya. Orang-orang minta kepada Allah melalui dia. Nah ini, maka kesyirikan orang-orang di zaman sekarang, kalau kita mau bandingkan dengan kesyirikan orang-orang di zaman dulu, kesyirikan orang-orang di zaman dulu, mereka menyekutukan Allah. Dan ini jelek. Tapi yang dijadikan sekutu Allah oleh mereka, itu adalah orang-orang soleh. Kalau bukan orang-orang soleh, batu, benda-benda mati, yang pada hakikatnya mereka adalah hamba Allah yang taat. Tapi kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman sekarang, yang mereka jadikan sebagai sekutu Allah siapa? Orang-orang min afsaqin nas. Orang-orang yang di masa hidupnya itu adalah yang paling fasik, yang paling fajir. Mungkin yang paling bejat. Melakukan kebejatan-kebejatan tersebut dengan alasan bahwa itu adalah apa? Adalah perbuatan wali. Dan orang wali tidak ditanya akan perbuatan ini. Ini seperti yang menjadi alasan mereka. Ayu al-hadirun. Ini dua perkara. Maka dikatakan oleh Syekh. Selanjutnya, qala idza tahaqqaqta anna alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashahhu uqulan wa aqaqqu syirkan min haula. Kalau sudah jelas sekarang oleh kalian bahwa orang-orang musyrikin yang dulu diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka itu akalnya masih lebih lurus, dan kesyirikannya masih lebih ringan dibandingkan dengan mereka-mereka orang-orang musyrikin di zaman sekarang. Fa'lam, katanya, maka ketahuilah olehmu anna liha'ulai syubhatan yuriduna ala ma dzakarna, bahwa mereka itu memiliki syubhat-syubhat guna untuk mengkanter ya, apa yang telah kami sebutkan tentang prinsip-prinsip tauhid yang sudah berlalu. Ya, ini pembahasannya ada kaitannya dengan pelajaran kita yang dulu ya. Ya, di mana kita telah menanamkan di situ beberapa prinsip-prinsip dalam perkara tauhid. Nah, mereka ini yaitu orang-orang musyrikin di zaman sekarang ini ya, terhadap prinsip-prinsip yang telah kita tanamkan tadi dan juga kita tanamkan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, mereka enggak menerima begitu saja. Mereka punya alasan-alasan. Nah, ini yang disebut dengan syubhat. Ini yang disebut dengan syubhat. Kata Syekh, "Ala wa hiya min a'mami syubahihim." Dan ini adalah di antara syubhat mereka yang paling besar. Syubhat mereka yang paling besar. Tasghi sam'aka li jawabiha. Maka pasanglah telinga kalian untuk mendengarkan sanggahan. Nah, kita masuk kepada syubhat orang-orang musyrikin ya, terhadap prinsip-prinsip tauhid yang telah kita tanamkan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Berarti kan ayyuhal hadirun. Kata Syekh, "Annahum yaqulun." Orang-orang musyrikin itu bilang, "Innal ladzina nazala fihimul Qur'an la yashhaduna an la ilaha illallah wa yukadzibuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa yunkiruna al-ba'tsa wa yukadzibuna al-Qur'an wa yaj'aluna sihra." Orang-orang yang turun kepada mereka Al-Qur'an, maksudnya siapa? Orang-orang musyrikin dulu. Ya. Mereka itu tidak mau bersaksi dengan la ilaha illallah. Mereka mendustakan Rasulullah. Mereka mengingkari hari kebangkitan. Dan mereka juga mendustakan Quran dan menuduhnya bahwa Quran itu apa? Sihir. Ini orang dulu. Manahnu, sedangkan kami, ya, ini syubhat mereka, nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sedangkan kami mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah wa nusaddiqul Quran. Dan kami membenarkan ya, Al-Quran wa nu'minu bil ba'ats, dan kami membenarkan hari kebangkitan wa nusalli wa nasum, kami mengerjakan salat dan kami juga berpuasa. Fakaifa taj'aluna na mithla ulai. Lihat apa kata mereka ya, mereka ingin membandingkan ya, ingin membedakan antara orang-orang musyrikin dulu dengan mereka. Dengan apa yang telah mereka utarakan? Mereka itu berusaha Al-Quran. Kalau mengucapkan syahadat kami, percaya Al-Quran. Kami mengucapkan syahadat. Mereka tidak sholat, kami sholat. Mereka tidak puasa, kami puasa. Ya. Mereka mendustakan Rasulullah, kami percaya Rasulullah. Dan mereka mengatakan, "Fakaifa taj'aluna na mithla ulai?" Gimana kok kalian bisa-bisa menjadikan kami ini sama seperti mereka? Sama seperti orang-orang musyrikin dulu. Bahkan lebih daripada itu, kalian bilang kami ini lebih jelek daripada orang-orang musyrikin. Kok bisa-bisanya kalian bilang seperti itu? Ini syubhat atau bukan syubhat, Ikhwan? Syubhat. Ya, syubhat. Dan syubhat itu, ya, perlu ada jawabannya. Sehingga dengan ia tadiul haq, tampaklah al-haq. Karena syubhat itu, ya, menutupi al-haq. Maka dikatakan oleh Syekh, "Qala fal jawabu." Maka jawabannya. Berarti kan pada jawaban itu dapat ilmu. Terdapat ilmu yang penting untuk kita ketahui, ikhwan. Kata beliau, "Annahu la khilafa bainal ulama'a kullihim. Anna ar-rajula idza saddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in wa kadzdzaba fi syai', annahu kafirun lam yudkhil fil Islam." Ketahuilah, kata Syekh, bahwasanya enggak ada khilaf, enggak ada silang pendapat di antara para ulama seluruhnya dalam masalah yang akan saya sebutkan. Apa itu? Yaitu bahwasanya seseorang kalau dia membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya, dalam salah satu ajarannya, dan ajarannya yang lain dia dustakan, dia benarkan sebagian, mendustakan sebagian, Enggak ada khilaf dalam masalah ini di kalangan ulama bahwa orang itu kafirun lam yadkhul fil Islam. Orang itu apa? Hukumnya tetap sebagai orang kafir dan enggak dianggap bahwa dia telah masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena dia cuma membenarkan sebagian. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apa kalian ingin mengimani sebagian Al-Qur'an sedangkan sebagiannya lagi kalian dustakan? Wa kadzalika kata Syekh. Dan begitu pula. Idza amana bi ba'dil Qur'an wa jahada ba'dahu. Kalau ada seseorang yang dia mengimani Al-Qur'an sebagiannya dan sebagiannya lagi dia dustakan. Sama hukumnya juga apa? Dia kafir. Kama naqarra bit tauhid wa jahada wujub as-shalah. Contoh misalnya kata Syekh. Seseorang yang mengimani tauhid, mengakui tauhid, tapi dia mengingkari wajibnya salat. Mengingkari wajibnya salat. Ya. Aw aqarra bit tauhid was-shalah wa jahada wujub az-zakah. Atau dia mengakui at-tauhid, mengimani tauhid dan mengakui wajibnya salat, tapi berkenaan dengan zakat dia mengingkari kewajibannya. Dia ingkari kewajibannya. Awa qarra bihadza kullihi wa jahada as-shaum. Atau dia mengakui dan mengimani ini semua. Dia mengimani tauhid, mengimani salat, mengimani zakat, tapi puasa dia ingkari kewajiban. Dia bilang enggak wajib. Atau dia enggak meyakini akan kewajibannya dalam hati. Awa qarra bihadza kullihi wa jahada al-hajj. Atau dia mengakui dan mengimani ini semua, itu rukun iman yang empat, syahadat, ini tauhid, kemudian salat, kemudian puasa, kemudian zakat, wajah adalah haji. Tapi berkenaan dengan haji dia mendustakan. Nah ini contohnya. Ya. Selanjutnya berkata Syekh, ya, beliau terus menerangkan, walamma kata Syekh, lam yanqad unasun fi zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajj, dan tatkala ada orang-orang di zaman Nabi yang dia tidak tunduk terhadap perkara haji, ya, terhadap kewajiban untuk menunaikan haji, anzalallahu fi haqqihim, Allah langsung turunkan firman-Nya berkenaan dengan mereka, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Untuk Allah lah kewajiban atas segenap manusia menunaikan haji ke Baitillahil Haram bagi siapa yang mampu untuk menempuh jalannya, dan barang siapa yang dia ingkar, dia bilang barang siapa yang dia apa, dia kufur kafara, sesungguhnya Allah Maha tidak butuh terhadap segenap alam. Selanjutnya kata Syekh, qala wa man aqarra bi hadza kullihi, begitu pula orang yang mengakui dan mengimani ini semua, dia imani semua rukun iman, tauhidnya dia imani sampai hajinya, wajah hadal ba'tha, tapi berkenaan dengan hari kebangkitan dia mengingkari. Dia mengingkari berkenaan dengan hari kebangkitan, adanya hari kebangkitan. Ya, maka hukumnya apa? Orang itu kafir. Kafar bil ijma'. Berdasarkan kesepakatan, maka orang itu hukumnya adalah kafir. Wa halla damuhu wa maluhu. Maka halallah, menjadi halallah darahnya. Ya, statusnya itu halal. Statusnya halal. Begitu pula hartanya statusnya halal. Artinya halal di sini ya tidak lagi terlindungi dengan Islam. Ya. Karena yang terlindungi itu hanya al-muslimun, sesama kaum muslimin. Tapi orang-orang yang di luar Islam statusnya dalam Islam itu halal udamu, halal darahnya. Nah. Qala kama qala ta'ala, dalilnya adalah seperti yang Allah Ta'ala firmankan. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang dia kufur kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya, wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Dan mereka ingin memisah-misahkan antara Allah dan rasul-rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Dan mereka mengatakan kami mengimani sebagian dan sebagian lainnya kami ingkar. Ini pembahasan kita masih seputar ini ya, mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Apa hukumnya? karya. Ya. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Dan mereka ingin mengambil di antara kedua hal ini jalan tengah. Mereka ingin mengambil jalan tengah. Ya. Mengimani sebagian, kufur kepada sebagian. Ya. Seperti kata orang sekarang, kita beragama enggak usah ekstrim-ekstrim lah. Maksudnya jangan piara jenggot. Ya, jangan ya menaikkan pakaian di atas mata kaki, ya. Enggak usah mengerjakan sholat 5 waktu ketat di masjid. Maksudnya itu gitu. Ya. Wanita enggak usah menutup tubuhnya rapat-rapat. Itu maksudnya jangan ekstrim. Biasa-biasa aja, maksudnya biasa-biasa. Ya, kalau mau pakai jilbab ya pakai, enggak pakai ya enggak apa-apa. Itu maksudnya. Ya. Betul bahwa kita enggak boleh ekstrim dalam beragama. Gulu itu dilarang. Ya. Tapi bukan berarti kita menghindari gulu, kita melepas aturan-aturan Islam. Bahkan melepas aturan-aturan Islam itu adalah gulu. Kelewatan, ya. Mengacuhkan, kelewatan dalam mengacuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang suami enggak ada kecemburuannya istrinya ngobrol sama tukang sayur. Di luar kebutuhan. Ya, di luar kebutuhan misalnya. Atau keluar tanpa mengenakan hijab, tanpa mengenakan jilbab. Ya, membuka auratnya, menerima tamu. Dan seterusnya, dari apa yang biasa kita lihat dalam masyarakat kita. Itu yang mereka bilang biasa-biasa, padahal itu enggak biasa. Itu pelanggaran, itu ekstrim itu yang seperti itu. Kelewatan dalam menelantarkan agama. Jadi jangan dibalik. Ya, zaman sekarang ini adalah zaman pemutarbalikan fakta. Ya, seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanawatun khadda'ah. Yukadzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, orang dusta dibenarkan, ya. Orang yang benar didustakan. Maka kita kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini ayyuhal hadirun, mereka ingin mengambil jalan tengah. Wa yuriduna yattakhidhu baina dhalika sabila. Dengan mengimani sebagian dan kufur kepada sebagian. Apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Jadi kita dalam agama kita ini tidak diterima seseorang hanya mengimani sebagian, ya, kemudian yang lainnya dia kufur. Yang lainnya dia kufur. Kapan seseorang tahu bahwa itu syariat Allah? Bahwa itu ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang wajib atasnya adalah dia mengimaninya. Belum bisa melakukannya itu masalah lain. Pisahkan antara masalah mengimaninya dengan masalah saya belum bisa ikut. Itu masalah lain. Ya, saya belum bisa cadaran gitu. Saya belum bisa pakai hijab, belum bisa konsisten. Sekarang saya pakai jilbab, besok mungkin saya buka. Itu masalah lain. Ya, tapi mengimani bahwa itu wajib, dan kalau kamu tinggalkan, kamu melakukan maksiat dan kamu takut dihukum oleh Allah Jalla wa'ala, dan kamu mengharap-harapkan Allah memberikan kepada kamu taubat, dan kamu bisa konsisten di atas Islam. Maka yang seperti itu adalah perkara yang matlub, yang dituntut dari semua. Karena enggak ada manusia yang sempurna, begitu bukan? Ya, sekarang kita istiqomah dalam masjid. Pulang keluar sampai halte, lihat kanan kiri. Ya. Pak, kalau mau nambah-nambah aja, Pak. Ya. Jangan sembarangan lihat. Ya, kalau mau nambah-nambah aja. Ya. Begitu kan? Ya, hati kita ini terus terfitnah. Tapi kembali kepada pembahasan. Kembali kepada pembahasan. Ya, anak kalau udah ngomong gitu, anak dimusuhin sama ibu-ibu. Ya, anak paling dimusuhin sama ibu-ibu. Jadi dalam Islam itu tidak menerima apa? Mengimani sebagian dan kufur kepada sebagian. Bahkan Allah Jalla wa'ala cap orang yang mencoba mengambil jalan tengah. Dalam artian yang seperti itu, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Wa'atadna lil kafirina adzaban. Dan kami telah siapkan bagi orang-orang kafir tersebut satu azab yang menghinakan. Azab yang menghinakan. Selanjutnya kata syaitan. Fa idza kana Allah qad sarra fi kitabih anna man amana bi ba'd wa kafara bi ba'd fa huwa al-kafir haqqan. Zalat hadhihi syubhah. Apabila Allah Azza wa Jalla dia telah sarraha, dia telah tegas-tegasan menerangkan dalam kitabnya yang mulia ini, itu apa? Al-Qur'an. Bahwa orang yang mengimani sebagian dan dia kufur kepada sebagian lainnya, maka dia itulah orang kafir yang sesungguhnya. Maka hilang syubhat ini sebenarnya. Sudah hilang syubhat ini sebenarnya. Apa syubhatnya? Kalau kami sholat, mereka tidak. Kami mengucapkan syahadat, mereka tidak. Itu orang-orang musyrikin dulu. Ya. Orang-orang musyrikin dulu menolak la ilaha illallah. Sedangkan kami mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Hilang syubhat ini. Siapa yang bisa? Dari mana sisi hilangnya? Bahwa mereka ayyul hadirun yang dimuliakan Allah, ya, mereka melakukan kesyirikan meskipun mereka sholat, maka sholatnya itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Hukumnya sama seperti orang yang mengimani sebagian dan kufur kepada sebagian. Ya. Mereka datang ke makam orang-orang soleh, mereka minta kepada Allah dengan bertawassul dengan kedudukan orang-orang soleh, bahkan sebagian mereka minta, mereka gantungkan harapan. Ya. Meskipun mereka juga puasa, meskipun mereka juga apa? Berzakat. Ya. Apa bedanya mereka dengan orang yang mereka itu beriman dengan sebagian dan kufur dengan sebagian? Maka ini ya merupakan jawaban ya yang jelas sekali ya terhadap syubhat tersebut. Zalat hadhihi syubhat. Ya. Hilang syubhat ini. Wa hadhihi allati dzakaraha ba'du ahli al-ahsa di kitab alladhi arsalahu ilaina, dan syubhat ini adalah di antara yang disebut oleh penduduk Al-Ahsa, itu suatu wilayah yang ada di Najd ya, di awal-awal kemunculan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, banyak terjadi murasalah surat menyurat ya antara kabilah-kabilah penduduk-penduduk negeri, tokoh-tokoh masyarakat ya. Di antara mereka menolak apa yang dakwahkan oleh Syekh dengan mengutarakan syubhat-syubhat, dan di antara yang diutarakan adalah syubhat ini. Yang diutarakan oleh penduduk Ahsa ketika itu adalah syubhat ini. Di kitabih alladhi arsalahu ilaina. Ya, disebutkan dalam kitab yang mereka kirim kepada, dalam surat yang mereka kirim kepada kami. Nah ini, ya, jawaban. Fahimtum hadza ikhwan? Ya. Jadi intinya dari jawaban terhadap syubhat mereka yang pertama ini adalah bahwa orang yang mereka beriman dengan sebagian dan kufur kepada sebagian, justru itulah orang yang dia orang kafir yang sesungguhnya. Tapi mungkin mereka akan mengatakan, ya, kami tidak melakukan itu. Ini masalahnya bukan tidak melakukan, tapi tidak sadar. Masalahnya bukan tidak melakukan. Akan tapi masalahnya adalah masalahnya tidak sadar. Maka mereka perlu dipahamkan tentang tauhid seperti apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kembali kepada pelajaran yang pertama. Ya, difahamkan tauhid seperti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fahim, apabila mereka telah paham, baru di situ diminta mereka untuk mencek ya, untuk menilai perbuatannya, apakah yang mereka perbuat selama ini itu syirik atau bukan. Apabila telah ya sampai kepada kesimpulan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak ubahnya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dulu, maka tampaklah setelah itu bahwa ya salat mereka ya, puasa mereka, zakat mereka, itulah bagian dari keimanan. Ya, keimanan mereka. Tapi keimanan mereka yang tidak menyeluruh. Kenapa? Karena di sisi sholat mereka, di sisi puasa mereka, di sisi zakat mereka, di sisi keimanan mereka terhadap Al-Quran, di sisi keimanan mereka terhadap ya, terhadap Al-Ba'ats, hari kebangkitan, mereka mengingkari substansi dari tauhid. Mereka mengingkari ya, hakikat dari tauhid, yaitu dengan mereka melakukan praktek-praktek kesyirikan. Maka orang ini dia ubahnya seperti orang yang Allah Azza wa Jalla gambarkan dalam Al-Quran, yaitu mengimani sebagian dan kufur kepada sebagian. Ya, hati syubhat. Ya, dan pada jawabannya terdapat di alam ilmu. Ya, yang apabila seorang Muslim Sunni Salafi yang mencurahkan segenap waktunya terhadap ya, masalah ini, dan ialah perkara yang paling besar, yang merupakan mas'uliyatu da'wah al-azimah, tanggung jawab dakwah yang tidak ada yang lebih besar daripadanya. Ya. Maka sungguh dia telah mencurahkan waktunya dalam perkara yang paling bermanfaat. Kembali kepada pembahasan. Qala wa yuqalu aidan, dan bisa kita bilang juga kepada dia. Ya. Kepada ya, si musyrik ini. Idza kunta tuqirru anna man saddaqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai'in wa jahada wujub as-salat annahu kafirun halalud dami wal mal bil ijma'. Wa kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in illa al-ba'ts وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم يا سيبتلي فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. Ya. Kata Syekh, kita juga bisa bilang kepada dia, ya, ini upaya kita yang lain di dalam ya, memahamkan dia akan masalah ini. Kita bilang kepadanya, kalau kamu ya, sekarang mengakui bahwa seseorang yang dia membenarkan Rasul, yang mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kulli syai' dalam semua ajarannya, mengimani semua ajaran Rasulullah. Wajah ada wujub salat, tapi dia mengingkari wajibnya salat. Cuma dia mengingkari wajibnya salat. Anau kafirun halalut dami wal madi. Bahwa orang itu hukumnya adalah kafir, halal darahnya dan juga hartanya berdasarkan ijma. Wa kadzalika ila aqarra bi kulli syai'in ila al-ba'd. Begitu pula sama hukumnya kafir juga. Apabila dia mengakui semua syariat Islam seluruhnya kecuali hari kebangkitan. Apa hukumnya? Kafir juga. Ya. Wa kadzalika law ja'ada wujuba shaum ramadan. Wa saddaqa bidzalika kullihi. Begitu pula seseorang yang dia mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Tapi semua syariat Islam dia akui. Ya. Tapi dia enggak mau berkenan dengan yang satu ini. Itu apa? Puasa Ramadan. Dia ingkari akan wajib. La takhtalifu al-madhahibu fi bahwa semua mazhab yang ada dalam mazhab-mazhab fiqih itu enggak ada silang pendapat berkenaan dengan orang ini. Bahwa orang itu hukumnya apa? Hukumnya kafir. Wa qad nataqa bil Qur'an kama qaddamna. Dan ditambah lagi Al-Qur'an sudah kita bawakan tadi berkenaan dengan orang yang mengimani sebagian dan dia pun pada sebagian bahwa hukumnya Al-Qur'an menyatakan dialah orang kafir yang sesungguhnya. Ma'lum kata Syekh. Ya. Dan sudah dimaklumi anna tauhid wa a'zamu fariidah. Bahwa yang namanya tauhid adalah kewajiban yang paling tinggi. Ya. Lebih tinggi dari apa? Dari salat, lebih tinggi dari as-siyam, dari puasa Ramadan, lebih tinggi dari apa? Dari semua syariat yang ada dalam hadis. Wa a'zamu fariidatin ja'a biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tauhid ini merupakan kewajiban yang paling tinggi yang dibawa oleh Nabi. Ajaran yang paling tinggi yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wa huwa a'zamu minas salat. Tauhid ini lebih tinggi daripada salat. Waz zakat, was shaum, wal hajj. Lebih tinggi daripada zakat, lebih tinggi daripada puasa, dan lebih tinggi daripada haji. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. Sekarang orang yang kita hadapi ini, ya, setelah perkara yang pertama kita utarakan kepadanya, apa itu? Bahwa enggak diterima dalam Islam orang mengimani sebagian kufur. Akhirnya dia terima. Ya. Akhirnya dia terima. Kalau ada orang Islam yang mengimani semua syariat Muhammad tapi mengingkari sholat, apa hukumnya? Dia akan jawab kafir. Gitu ya. Terus kita bilang lagi. Ada orang Islam mengimani semua termasuk juga sholat. Kecuali puasa Ramadan dia bilang gak wajib. Apa hukumnya? Dia bilang kafir. Karena sudah masuk. Takrir kaidah kita. Ya, menetapkan kaidah kita terhadapnya. Ya, kita sudah tetapkan kaidahnya. Dia sudah menerima itu. Ya. Terus kita bilang juga, ada orang mengimani semua syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali hari kebangkitan. Apa hukumnya? Dia pasti bilang kafir. Karena dia sudah terima itu. Nah sekarang kita bawa dia kepada mahala yang berikutnya, kepada tahapan yang berikutnya. Kamu tahu bahwa tauhid itu lebih agung daripada itu. Lebih agung daripada salat. Lebih agung daripada zakat. Lebih agung daripada puasa Ramadan. Lebih agung daripada haji. Gimana kok kamu bisa-bisanya bilang? Bahwa apabila seorang muslim mengimani semua, kemudian dia kufur kepada salat, kafir. Kufur kepada zakat, dia kafir. Tapi orang yang dia mengimani semua syariat Islam, tapi yang dia kufuri itu tauhid, dia enggak kafir. Ya, ini bantahan yang kuat terhadap terhadap syubhat mereka. Maka Syekh mengatakan seperti yang tadi telah saya utarakan, ya, fatah. Lantas gimana kamu bisa mengatakan idza ja'ala al-insanu syai'an hadhihi al-umur? Kalau ada seseorang yang dia mengingkari salah satu dari perkara-perkara ini, perkara salat, gimana yang lain? Ya, atau mengingkari perkara puasa, yang lainnya dia tak terima. Kau bisa bilang bahwa dia itu kafir. Ya, walau amila bi kulli ma ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia terhadap semua yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kerjakan, dia puasa, dia salat, ya, dia zakat, dia haji, tapi masalah hari kebangkitan misalnya dia ingkari. Nah, kamu kan bisa bilang bahwa orang itu kafir sekarang. Ya. Dan tauhid itu awam daripada itu semua. Kenapa kamu enggak bisa bilang, ya? Bahwa orang yang mengingkari at-tauhid meskipun dia mengerjakan salat, meskipun dia mengerjakan zakat, meskipun dia mengerjakan haji, mengimani hari kebangkitan, ya, mengucapkan la ilaha illallah, bisa jadi dalam satu majlis 1,000 kali. Ya. Ketika datang bulan Ramadan, puasa, datang ya hari raya Idul Kurban, dia potong kambing. Ya. Semua ibadah dilakukan, tapi dia jahadat tauhid. Yang dia ingkari apa? Tauhid. Gimana kamu bisa bilang bahwa orang itu kafir, sekarang di sini kamu enggak bisa terima bahwa orang itu. Maka dengan ini terbantah sudah syubhat. Ya, itu syubhat dia yang kita utarakan dari depan. Barakallahu fiik. Qala wa idza jahada at-tauhid alladhi huwa din ar-rusul kullihim la yakfur. Lantas kalau yang diingkari itu adalah justru tauhid yang itu merupakan pilar Islam paling tinggi, kamu enggak bisa bilang orang itu kafir. Subhanallah, maha suci Allah, maha ajaib, alangkah ajaibnya kejadian. Itu syubhat mereka. Ini bantahan. Ya. Ini sungguh merupakan bantahan yang kuat. Ya. Dan barang siapa yang dipahami tentangnya, insyaAllah dia telah dipahami tentang perkara yang penting. Ya, terlebih lagi masalah tauhid ini adalah merupakan asas dari agama kita. Mul'ilmu innallah. Ini saja kajian kita. Ya, berhubung usahnya sebenarnya. Dan kepada kawan-kawan yang belum memiliki buku untuk pelajaran kita di sesi yang kedua ini, ada kabar tidak bahwa Huna Mawardi sudah menyiapkan bukunya, jadi bisa ya mendapatkannya di Akh Mawardi. Ya, di sini tukang buku cuma satu. Jadi enggak usah tanya Mawardi yang mana gitu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.